Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah Tabaraka wa taala adalah kita pada siang yang cukup panas hari ini kita bisa melakukan sebuah ibadah yang sangat afdal, yang sangat besar nilainya, yaitu menghadiri majlisul ilm. Kita masih membicarakan tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka meyakini, mengimani akan adanya hari akhir. Mereka meyakini akan adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan murojaah terlebih dahulu, yang pertama kasyaf Prabu, sebutkan apa saja kandungan-kandungan beriman kepada hari akhir. Apa? Terus yang kedua? Nah, yang ketiga? Nah, beriman kepada hari akhir itu mencakup tiga perkara, yaitu ini secara umum, secara global mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-imanu bil-ba'ti, mengimani hari kebangkitan. Yang kedua, beriman kepada hisab dan jaza, adanya hisab dan juga pembalasan. Dan yang ketiga, mengimani akan adanya surga dan neraka. Hadirin wa hawadihillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abdullah Riau, sebutkan di antara buah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik ketika kita beriman dengan hari akhir. Buah yang bisa kita petik ketika kita mengimani akan adanya hari akhir. Ayo, seharusnya yang gini-gini ini enggak perlu lihat buku lagi sudah. Nah, sudah sepekan itu harusnya semuanya sudah di luar catatan, sudah di luar kepala semua. Nah, sudah sepekan. Enggak perlu cari-cari sana kemari, itu menunjukkan apa? Enggak murojaah. Kalau cari-cari ditanya, cari-cari di bukunya, itu namanya tidak murojaah. Itu namanya dhaful himmah. Tidak memiliki semangat yang kuat. Tidak memiliki semangat yang tinggi. Kalau ketika belajar sibuk baru buka-buka sana, buka-buka sini. Sudah sering kita sampaikan dalam belajar itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang itu tiga. Sebelum dia belajar, dia mencoba untuk membaca-baca tentang pembahasan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, dia ikut taklim, mendengarkan taklimnya. Nah, kemudian yang ketiga, habis taklim langsung dia murojaah, langsung dia baca kembali apa yang dia dapatkan di taklim. Maka dengan tiga perkara ini biiznillah seorang akan lengket. Nah, diingatannya apa yang disampaikan. Tetapi seorang tidak pernah membaca, kemudian dia cuma taklim saja, kemudian habis taklim pun ditutup bukunya tanpa dibuka-buka, maka ketika pertemuan berikutnya benar-benar dia akan kebingungan. Kebingungan untuk mencari catatannya. Ketika ustaznya mulai bertanya, mulai siap cari-cari catatan. Ini kurang murojaah namanya. Kalau dilakukan tiga perkara tadi, maka insyaallah ta'ala lengket kalau baru sepekan. Nah, Abdullah, apa sebutkan buah-buah yang di antara buah yang bisa kita petik dari beriman kepada hari akhir? Satu saja. Zakaria, apa buah yang bisa diambil dari beriman kepada hari akhir? Persiapan, ibu terlambat itu. Tiap taklim terlambat. Hafiz, apa di antara buah yang bisa kita petik dari beriman kepada hari akhir? Karena apa kemarin nomor satu itu Khalid. Antum enggak dibuka kecuali sekarang habis pekan kemarin ya salah bakal. Khalid apa? Buah dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama. Terus rojaan bithawabi dzalikal yaum. Habib, apa yang pertama yang bagus? Harapan apa? Harapan balasan gimana? Mengharapkan thawab. Balasan. Harapkan pahala pada hari itu. Yang kedua apa? Hafiz. Terus? Dan menjadikan seorang takut untuk bermaksiat kepada Allah karena takut dari hukuman pada hari tersebut. Menyebabkan seorang takut dari berbuat dosa, berbuat kemaksiatan karena takut akan adanya hukuman. Perhatikan, yang pertama adanya mengharapkan pahala, yang kedua karena takut hukuman pada hari tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama tentang dorongan seseorang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dorongan seseorang dalam beribadah kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama al-mahabbah, mahabbatullah, karena cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia beramal untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dorongan seorang beramal adalah karena rindu dia kepada surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena rindunya dia kepada surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dorongan seseorang beramal adalah karena takut dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya berarti iman kepada hari akhir. Yang menyebabkan seseorang takut dari berbuat dosa, kemudian dia beramal karena dia takut dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tiga dorongan manusia beramal di dalam kehidupan duniawi. Nah, adapun apa yang diucapkan oleh seorang sufiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah, maka ketika dia mengatakan, kalau aku beribadah karena mengharapkan surgamu ya Allah, maka jangan engkau masukkan aku ke surgamu. Kalau aku beribadah karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Ini ucapan orang-orang sufi, tidak bisa dijadikan sandaran. Justru seorang itu bersemangat beribadah karena takut neraka dan berharap surga. Kok dikatakan tidak mengharapkan surga dan tidak takut dari neraka? Dorongan ibadahnya cuma karena cinta. Lah, tidak demikian. Fadli yang ketiga, apa faedah buah yang bisa kita petik dari beriman kepada hari akhir? Nah, ini hiburan bagi seorang mukmin ketika dia luput di dalam kehidupan dunia ini perkara-perkara dunia yang dia harapkan. Dikarenakan dia luput dari dia perkara-perkara dunia, dikarenakan dia mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dan balasan di akhirat. Qala fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah tambahan yang berikutnya, sudah kita ketahui bahwasanya di antara iman kepada hari akhir itu adalah beriman akan dihidupkannya kembali manusia setelah kematiannya dengan nanti ditiupkan trompet yang kedua. Nah, dengan ditiupkan trompet yang kedua. Ini diingkari oleh orang-orang kafir. Ini diingkari oleh orang-orang kafir. Dan ini termasuk di antara satu dari tiga perkara yang paling besar yang diingkari oleh orang-orang kafir. Nah, mereka mengingkari tauhidullah. Kemudian yang kedua, mereka mengingkari kerisalahan para rasul. Dan yang ketiga, yang sangat mereka tentang dari orang-orang kafir itu adalah ketika para rasul itu memberitakan akan dibangkitkan manusia setelah kematiannya. Nah, maka sangkaan orang-orang kafir ini Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Allah mengatakan, "Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu." Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah, tentu demi Rabbmu benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan benar-benar kalian akan diberitakan dengan apa-apa yang kalian amalkan di dunia ini. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Maka bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu bisa dibantah dari 3 sisi. Bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dihidupkannya kembali manusia, itu dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah bantahan secara syariat, secara syara. Apa bantahan secara syara? Dan ini tentunya yang paling tinggi prinsip kita, hujjah kita, tidak lain syariat Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran dan sunnah menegaskan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan kembali setelah kematiannya. Dalil yang paling gamblang tadi ayat secara syariat, ayat yang barusan kita baca At-Taghabun ayat yang ke-7, itu bantahan telak secara syariat ayat Allah, ayat Al-Quran yang membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, bantahan dengan sisi secara sisi al-his, panca indera. Ya, ini panca indera itu perkara yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Yang bisa, panca indera itu kan banyak, bisa dilihat atau didengar. Yang dilihat, yang dirasakan oleh panca indera manusia, yaitu faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Allah Subhanahu wa taala sungguh di dunia ini telah memperlihatkan kepada manusia bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Dan itu disaksikan pada beberapa kejadian, dan ini Allah sebutkan dalam 5 tempat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Di dunia artinya apa? Nampak di dunia secara jelas disaksikan orang yang telah mati dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti pada hari kiamat juga bukan perkara yang mustahil Allah akan menghidupkannya, dan bahkan pasti Allah akan menghidupkannya. Cuma ini bantahan dari indera yang bisa disaksikan oleh mata. Yang pertama, contoh yang pertama di dunia ini Allah menghidupkan orang yang telah mati adalah kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Nah, kami, kata Bani Israel, wahai Musa, tidak akan percaya, tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah jahroh, dengan mata kepala, dengan tegas, dengan jelas. Maka dengan keberanian Bani Israel kepada Musa, menantang, minta diperlihatkan Allah dengan jelas, fa'akhadzatkumus sa'iqah, Allah atau mereka disambar petir. Orang-orang ini semuanya disambar petir. Nah, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Nabi Musa menyaksikan bagaimana mereka disambar petir, dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Kata Allah, Pak, ini syahidnya, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Allah mampu menghidupkan mereka. Beberapa puluh orang yang ikut Nabi Musa. Contoh yang kedua juga Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-72 sampai 73. Yakni fi qissatil qatil allazi ikhtasama fihi banu Israil. Tentang kisahnya seorang yang dibunuh. Kisahnya seorang yang terbunuh, yang mana Bani Israel ketika itu berdebat, siapa yang telah membunuh laki-laki ini. Kalau disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya yang ma'ruf pada kisah seorang yang dibunuh dan Bani Israel ini bertikai siapa yang telah membunuhnya, yakni seseorang yang kaya raya. Nah, yang dia ini tidak memiliki ahli waris. Tidak memiliki ahli waris sama siap, tidak ada siapapun yang mewarisinya kecuali satu orang keponakannya. Loh, keponakan bisa mewarisi? Naam, kalau sudah tidak ada lagi yang lain, yang lainnya keponakan bisa mewarisi pamannya. Ketika apa? Ahli waris yang disebutkan dalam pembahasan waris ke atas, ke bawah, ke samping sudah tidak ada lagi, maka keponakan bisa. Cuma keponakannya ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, enggak sabar menunggu kematian pamannya, maka dibunuh pamannya ini oleh keponakannya. Maka ketika pagi harinya keponakan ini meraung-raung, menangis, berteriak-teriak, siapa yang telah membunuh paman saya? Siapa yang telah membunuhnya? Sambil nampak marah-marah, padahal dia yang membunuhnya. Menampakkan menangis, marah kepada orang-orang yang dianggap telah membunuhnya, dan seterusnya. Maka Bani Israel pun bertikai, bertengkar, siapa yang telah membunuhnya? Maka tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengatakan, kenapa kalian bingung bertengkar siapa yang membunuhnya? Karena ada Musa, karena ada Nabi Musa di tengah-tengah kita. Ayo kita datangi Nabi Allah Musa. Nah, sampai cukup panjang dalam suratul Baqarah sudah ada Nabi Musa hampir kalau kalian mau tahu pembunuhnya, carikan seekor sapi betina. Sampai sekian perbincangan, Bani Israel bertanya terus sifat sapi betina itu bagaimana, bentuknya gimana, warnanya bagaimana, sampai susah mencarinya. Padahal tinggal perintahnya cari sapi betina. Itulah ngeyelnya Bani Israel. Al-Muhim, singkat cerita, akhirnya ketemulah sapi tersebut dan dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dibeli sapi tersebut, sapi betina dengan harga yang sangat mahal. Kemudian disembelih. Kemudian fakul nabribuhu bibahdiha, pukulkanlah salah satu anggota badan sapi betina tersebut ke mayit tersebut. Maka dipukulkanlah salah satu anggota badan sapi betina tersebut. Allah alam apa yang dipukulkan. Al-Muhim dalam Al-Quran, fakul nadribuhu bibaqdiha, pukullah dengan sebagiannya. Maka ternyata orang paman yang sudah meninggal tadi kembali hidup. Nah, maka Nabi Musa mengatakan, man qadiluk, siapa yang telah membunuhmu? Maka dia mengatakan, si fulan, keponakanku sendiri yang tadi meraung-raung, nah, menangis, marah-marah dan seterusnya. Itu berarti air matanya tidak sungguh-sungguhan. Tapi keluar enggak air matanya kira-kira? Bisa ya orang pura-pura nangis itu keluar air mata, bisa ya? Hah? Orang pura-pura nangis tapi keluar air mata, bisa ya? Kalau di sinetron bisa. Sinetron tapi enggak tahu kalau aslinya, enggak pernah pura-pura nangis. Kalau ada nangis betulan iya, keluar air mata. Wallahu taala alam bisawab. Al-Muhim benar-benar bangkit, benar-benar hidup. Setelah ditanya, siapa yang membunuhmu? Si fulan, mati lagi dia. Mati lagi. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara contoh Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati adalah kisahnya sebagaimana juga Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 243 tentang orang-orang yang lari dari negerinya karena takut wabah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazarul maut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar dari negeri mereka yang jumlahnya ribuan, yang jumlahnya uluf, ribuan, karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Nah, maka Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Kemudian mati mereka semuanya. Yang lari dah tadi, mereka lari dari tempat wabah. Ternyata Allah takdirkan mereka lari, Allah tinggal mengucapkan, mutu, matilah kalian. Nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah subhanahu wa ta'ala, cukup dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Mati, mereka menghindar dari mati, justru dimatikan di perjalanan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tsumma ahyahum, kemudian setelah itu Allah kembali menghidupkan mereka. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah juga Allah sebutkan dalam suratul Baqarah ayat 259. Bagaimana Allah menghidupkan keledai yang sudah menjadi tulang belulang, yaitu kisahnya yang disebutkan dalam tafsir adalah kisahnya Uzair, yang mana dia melewati sebuah desa yang sudah runtuh, sudah mati. Kemudian dia mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah bisa membangkitkan, menghidupkan desa yang telah mati ini? Maka Allah ingin menunjukkan kepada dia, Allah mampu menghidupkan desa yang telah mati. Maka Allah matikan dia selama 100 tahun. Fa amatahullahu mi'ata amin. Allah matikan Uzair selama berapa? 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan kembali. Sampai ketika dia pulang ke desanya, dia sendiri enggak sadar kalau sudah mati 100 tahun. Nah, dia pulang ternyata orang-orang segenerasinya yang masih hidup, ada yang sudah enggak ada lagi, yang ada yang masih hidup cuma sudah pada tua renta. Al-Muhim, Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, kam labista, berapa lama engkau tinggal? Dia mengatakan sehari ataupun dua hari. Kemudian Allah mengatakan, bahkan engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Kemudian Allah menyuruh dia untuk melihat keledai-keledainya. Keledainya yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian dia menyaksikan sendiri Allah menghidupkan tulang belulang tersebut. Tulang belulang dilihat oleh Uzair sekarang. Keledainya yang sudah menjadi tulang belulang, dilihat tulang belulang itu disusun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali. Kemudian tulang yang sudah tersusun dilihat oleh Uzair, dia dibungkus dengan daging. Kemudian hiduplah keledainya, disaksikan oleh Uzair. Itu keledai yang sudah mati bisa hidup kembali. Itu di dunia. Kemudian yang kelima, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Bagaimana Allah menghidupkan burung-burung yang telah mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nah, tegas sekarang Ibrahim meminta kepada Allah untuk Allah memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Allah mengatakan, qala awalam tu'min, apakah engkau enggak percaya, kata Allah. Qala bala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, tentu aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hatiku tenang. Kemudian qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Kata Allah, ambillah 4 ekor burung, kemudian cincang-cincanglah burung tersebut. Kemudian masing-masing cincangan yang sudah dicampur baur tersebut taruh di setiap gunung, terpencar-pencar gunungnya, dalam keadaan potongan-potongan burung, 4 ekor burung tadi sudah dicacah-cacah habis, dicacah-cacah kemudian diaduk, dibagi di beberapa buah gunung, kemudian dijadikan beberapa bagian, tsumad'uhunna, kemudian kata Allah, panggillah burung-burung tersebut, ya dinakata'ya, maka burung tersebut berterbangan datang kepada Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan pasangannya tidak berubah, kaki yang ini pasangannya kepala yang itu, dan seterusnya. Dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini semuanya ada dalam suratul Baqarah. Allah dengan jelas menghidupkan orang-orang yang telah mati di dunia. Belum lagi kalau kita melihat mukjizat Nabi Allah Isa. Belum lagi ketika apa? Kita melihat mukjizat Nabi Allah Isa. Di antara mukjizat beliau itu adalah ihya'ul mauta, bisa menghidupkan orang yang telah mati. Nah, sampai kata Bani Israel ketika itu, wahai Isa, kamu kan selama ini engkau menghidupkan yang telah mati itu yang baru-baru mati. Nah, yang baru-baru matinya engkau mampu menghidupkannya. Sekarang coba tunjukkan kepada kami, kamu menghidupkan orang yang matinya sudah sangat lama. Ayo, kata Nabi Allah Isa. Akhirnya mereka pergi ke kuburan anaknya Nabi Nuh. Mereka, Nabi Allah Isa, pergi menuju siapa? Menuju kuburan anaknya Nabi Nuh. Lama kan? Nabi Nuh rasul yang pertama, Nabi Isa itu yang terakhir sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi. Kemudian Nabi Isa berdoa, tiba-tiba keluarlah seseorang dari dalam kuburan tersebut, yaitu Sis ataupun salah seorang anaknya Nabi Nuh. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Nah, hidup kembali anaknya Nabi Nuh sebagaimana disebutkan dalam Qasasul Anbiya, dalam kitab Qasasul Anbiya miliknya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika ditanyakan kepada dia, kenapa engkau sekarang sudah berubah, rambutmu sudah putih. Nah, sementara engkau ketika meninggal dunia rambutmu itu masih hitam. Apa orang di kuburan tuh rambutnya berubah putih ya? Hah? Ada yang pernah bongkar kuburan? Orang meninggal rambutnya hitam, beberapa tahun berubah putih enggak? Hah? Enggak ya? Ya rambut ya enggak berubah. Yang berubah itu nanti ketika sudah tua memutih. Lah mati ya. Hitam habis itu hancur. Nah ini anaknya Nabi Nuh ketika dikeluar dari kuburannya, tahu-tahu rambutnya ternyata sudah berubah. Ditanyakan oleh Nabi Isa, kenapa kamu kok sudah berubah? Kan sebelumnya meninggal enggak berubah. Iya, kata anaknya Nabi Nuh, tak kira tadi sudah bangkit hari kiamat. Saya kira tadi itu sudah hari kiamat saya dibangkitkan, ternyata belum. Karena memang hari kiamat itu apa? Menyebabkan wayaj'alul wildana syiba, menyebabkan anak-anak menjadi berubah. Nah, terjadinya hari kiamat saking dahsyatnya ya khodhijan rahimani wa rahimakumullah, orang yang sedang hamil menggugurkan kandungannya, seorang yang sedang menyusui menelantarkan anaknya, seorang yang masih kecil itu bisa menjadi berubah, menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Ya ayyuhan nasu rabbakum illa zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawna tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam awal suratul Hajj, Allah mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu benar-benar perkara yang sangat besar. Hari di mana orang yang sedang hamil menggugurkan kandungannya, gugur tiba-tiba. Nah, yang menyusui itu melantarkan bayi yang sedang disusuinya, enggak urusan dengan yang disusuinya. Watarannah satu karo walakin nabi sukaro. Nah, watarannah satu karo wamahum bisukaro. Engkau melihat manusia itu mabuk, nam linglung, padahal mereka bukanlah orang yang mabuk. Dikarenakan azab Allah itu sangatlah keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang anak-anak menjadi berubah, dahsyat dan mengerikannya hari kiamat. Ini semuanya mendorong kita semuanya untuk benar-benar persiapan akan datangnya hari kiamat. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, dalil secara hissi Allah mampu menghidupkan yang mati. Kemudian yang ketiga, dalil secara akal. Dalil secara akal Allah mampu menghidupkan yang telah mati adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada padanya. Nah, Allah nam menciptakannya dari awal, dari tidak ada menjadi ada. Nah, maka tentunya yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada lebih mampu lagi untuk mengadakan, mengulang penciptaan yang sebelumnya sudah ada. Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 27, Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulang penciptaan tersebut, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengulang penciptaan itu tentunya lebih mudah. Itu kan untuk memudahkan pemahaman kita, mengulang penciptaan lebih mudah. Wa illa, bagi Allah Subhanahu wa taala memulai dan mengulang sama saja, semuanya mudah. Cuma diungkapkan kalimat ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, supaya dipahami oleh manusia. Kalau manusia tentunya membuat sesuatu yang belum pernah ada contohnya dengan membuat sesuatu yang sudah pernah ada contohnya, mana yang lebih mudah? Membuat sesuatu yang sudah ada contohnya, tinggal niru-niru saja, lebih mudah daripada membuat sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Itu bagi manusia, bagi Allah Subhanahu wa taala wa illa semuanya sangat mudah. Ini yang menunjukkan bantahan bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah disebutkan di pertemuan yang sebelumnya bahwasanya 6 di antara keimanan kepada hari akhir itu adalah beriman kepada surga dan neraka. Maka insyaallah taala termasuk keimanan kepada surga dan neraka adalah mengimani berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di dalam surga dan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam neraka. Yang Allah sebutkan hukuman-hukuman di dalam neraka juga kita imani. Karena Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada para sahabatnya tentang surga dan neraka, dan itu menambah keimanan para sahabat dan menambah mereka beramal. Dan ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang harus kita mengulang-ulangnya. Karena itulah yang akan membuat kita semuanya semangat beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, akan kita sebutkan tentang bentuk-bentuk siksaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk siksaan yang ada di neraka. Bentuk-bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan di dalam neraka. Yang ini sekali lagi mendorong kita semuanya untuk takut kepada neraka dan beramal dengan konsekuensi takut kita kepada neraka dengan amalan-amalan soleh dan menjauhi amalan-amalan yang mengantarkan kepada neraka. Yang pertama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tentang sifat penduduk neraka dan juga hukuman-hukuman yang ada di dalam neraka. Bahwasanya tentang orang yang pertama, orang yang paling ringan, hukuman yang paling ringan di dalam neraka. Hukuman yang paling ringan di dalam neraka, dan disebutkan hukuman yang paling ringan ini menunjukkan betapa beratnya, betapa besarnya, betapa mengerikannya siksaan di dalam neraka. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah rajulun. Sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya di neraka nanti pada hari kiamat adalah seseorang lelaki. Yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, diletakkan di kedua terompahnya dua bara api. Yang diletakkan di kedua terompahnya, sendalnya, patunya dan semisalnya, dua bara api. Yaghli minhuma dimahuhu, yang menyebabkan dengan dua bara api yang ada di terompahnya, otaknya meleleh, otaknya mendidih. Ya ra annahu asaddan asaddun nasi azaban, dia melihat dia orang yang paling keras azabnya. Wa innahu la ahwanuhum azaban, sementara dia sebenarnya orang yang paling ringan azabnya. Waliyadu billah, yang paling ringan tuh ini, yaitu apa? Seseorang yang dinyalakan sebuah dua buah bara api di dua terompahnya yang menyebabkan mendidih otaknya. Kalau di dunia ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, cuma sakit pada baranya, walaupun sakit sampai ke hati, cuma tidak sampai meleleh otaknya. Khairul rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tubuh badannya penghuni neraka? Penghuni, dan juga bagaimana tentang kulitnya penghuni neraka? Disebutkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah dalam Sahihul Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma baina mankibail kafir masirata salasati ayamin lirrakibi al-musri. Jarak antara kedua pundak orang kafir, kata Rasulullah, jarak antara kedua pundak orang kafir, yaitu pundak kanan dan pundak kirinya, jaraknya itu adalah perjalanan 3 hari pengendara yang cepat. Taruhlah yang cepat ketika itu apa, onta, sudah onta yang cepat ataupun kuda yang cepat berjalan apa, 3 hari. Nah itulah ukuran antara pundak kanan dan pundak kirinya orang kafir. Berarti apa, besar atau kecil? Sangat besar ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kulitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, inna ghalaza jildi al-kafir, tebal kulitnya orang kafir, tebal kulitnya, kalau tadi jarak antara kedua pundaknya, sekarang tebal kulitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebal kulitnya itu isnani wa arba'una zira'an, 42 hasta. Kulit orang di dunia berapa? Berapa hasta? Banyak, separuh harta, hasta. Ini tebalnya kulitnya orang kafir di neraka itu 42 hasta. Gimana? Sini ujung mus itu berapa hasta? Hasta segini. Segini seharta. Setangan ini sehasta. 40 terus sini sampai garasinya apa ya? Kira-kira. Taruhlah sehasta itu 3 hasta semeter taruhlah. 40 hasta berapa meter? Hah? 40 hasta semeter 3 hasta. ada 10 meter. Al-muhim tafal kulit kulitnya ya fadhil rahimani wa rahimakumullah. Wa inna dursahu mithlu Uhud, dan gigi gerahamnya orang kafir itu besarnya seperti gunung Uhud. Wa inna dursahu mithlu Uhud, dan sesungguhnya gigi gerahamnya kata Rasulullah orang kafir itu besarnya seperti gunung Uhud. Besar ya fadhil rahimani wa rahimakumullah. Cuma dengan besarnya ini khodijan rahimani wa rahimakumullah justru dia mendapatkan siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Kulitnya yang demikian Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kata Allah kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, setiap kali kulitnya hancur, nah yang tebalnya 42 hasta itu hancur. Nah, yang tebalnya berapa? 42 hasta itu hancur. Nah, setiap kali kulitnya hancur meleleh, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, kami ganti dengan kulit yang lain supaya dia benar-benar merasakan azab. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana tentang ta'amuhum wa syarabuhum, makanan dan minuman penghuni neraka. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat, makanan penghuni neraka dan juga minuman penghuni neraka. Setidaknya dalam Al-Quran Allah sebutkan 5 makanan atau 5 minuman penghuni neraka. Yang pertama ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, makanannya adalah az-zakum, syajaratul zakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-43. Allah mengatakan inna syajaratal zakum ta'amul azim kal muhli yaghli fil butun, sesungguhnya pohon zakum adalah makanannya orang-orang yang gemar melakukan dosa. Kal muhli, seperti muhl, cairan yang berwarna hitam, yaghli fil butun, yang menyebabkan, yang mendidih di dalam perut-perut. Kaghalyil hamim, yang mendidih di dalam perut. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka setelah itu Rasul menyatakan, ini menunjukkan untuk menghindari, untuk menjauh dari pohon zakum dan neraka secara umum adalah takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul membawakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian kata Ibn Abbas, beliau bersabda setelah membawakan ayat ini, beliau mengatakan lau anna qatratan minaz zakum qutirat fil ardi lafaz la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum. Kata beliau, seandainya pohon zakum itu diteteskan setetes saja ke bumi, nah buah zakum itu jatuhkan, diteteskan sedikit atau satu tetesan ke bumi, niscaya akan merusak maisyah seluruh penduduk dunia. Fakaifa bimman huwa ta'amuhu wa laisa lahu ta'amun ghairuhu. Terus bagaimana, kata beliau, dengan orang yang itulah makanannya. Satu tetes saja merusak dunia. Merusak yang ada di dunia seluruhnya. Satu tetes dari zakum. Ya, terus mana? Terus bagaimana kalau pohon itu jadi makanan dia? Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Mengerikannya makanan penghuni neraka. Yang kedua, yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang makanan penghuni neraka adalah ad-dari. Dari yang ayat yang sama-sama kita hafal, Allah menyatakan laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari. 6, yakni makanan, jenis makanan yang memiliki duri-duri besar, yang duri-durinya besar. 6, dan makanan ini beracun. Fi summun, makanan ini durinya besar-besar plus beracun. Itulah makanan penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Naam. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, makanan penghuni neraka Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-35 sampai 36, yaitu al-ghislin. Ghislin. Allah menyatakan falaisa al-yawma hahuna hamim. Tidak ada pada hari ini sahabat karib, enggak ada. Di sini pada hari ini, kata Allah, tidak ada lagi, tidak berguna sahabat dekat, sahabat karib, enggak bisa saling menolong. Naam, wala ta'amun illa min ghislin, dan di neraka ini tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Kecuali apa? Dari ghislin. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang terbuat dari apa? Darah dan nanah. Ghislin itu darah campur nanah. Makanannya. Kalau di dunia, darah sama nanah itu sanggup banyak enggak makannya? Darah campur nanah. Enggak sanggup memakannya, ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu kan yang keluar biasanya kalau di dunia dari apa? Bisul yang dipecahkan, ada campur darah sama nanah. Enggak ada yang dah sayang bisul dikeluar hisap belah. Enggak ada. Nah, yang ada dibuang, dibersihkan, dicolek-colek ke sana kemari. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada yang mau makannya. Tetapi di neraka itulah makanannya. Nah, makanan penghuni neraka ghislin, darah dan juga nanah. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah wal iyadzu billah. Yang keempat, makanan dan juga minuman penghuni neraka itu adalah al-hamim. Al-hamim. Dan yang kelima, al-ghassaq. Hamim itu maknanya adalah air yang sangat panas. Nah, hamim maknanya apa? Air yang sangat panas. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'aahum. Maka mereka diberi minum dengan air yang hamim, yang sangat panas, yang menyebabkan terputus-putus usus mereka. Faqatta'a am'aahum. Saking panasnya memutus-mutus, bukan koto'a. Allah mengatakan faqat to'a, memutus-mutus utus mereka. Hamim itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yaswil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Dalam surah Al-Kahfi. Sementara al-wasaq adalah huwa ma yasilu min juludi ahli an-nar wa sadidihim. Naam, keringat yang keluar dari kulitnya penghuni neraka dan juga nanahnya penghuni neraka itu wasaq. Air atau keringat yang mengalir dari kulitnya penghuni neraka dan sodiduhum darah penghuni apa nanah penghuni neraka. Wakila maun muntinun baridun, air dingin yang sangat pahit. Ini sebagian tafsir menyebutkan rotak adalah air yang dingin yang sangat pahit, sangat busuk, sangat pahit. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini lima yang disebutkan di dalam Al-Qur'an makanan penghuni neraka. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Hamim dan Wasaq ini Allah sebutkan dalam surah apa? Surah Illa Hamiman wa Wasaq. Illa Hamiman wa Wasaq. Dalam surah An-Naba. Nah, Allah sebutkan Illa Hamiman wa Wasaq, kecuali Hamim, air yang sangat panas, dan Wasaq. Waliyadzubillah. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara siksaan penghuni neraka adalah tentang belenggu-belenggu dan juga rantai-rantai yang akan menyeret penduduk neraka. Belenggu-belenggu dan juga rantai-rantai yang akan mengikat dan menyeret penghuduk neraka ke dalam neraka. Aghlal itu belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu ini khodafidin rahimani wa rahimakumullah, yang diikat di leher, yang dengan diikat lehernya menyebabkan apa? Dia mendongak ke atas. Menapa? Tahu mendongak ya? Mendongak ke atas, diikat dengan aglal. Sementara salasil, rantai-rantai itu untuk mengikat kaki dan tangan. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dua ikatan. Enam, salasil wa aglal, belenggu-belenggu, ikatan dan juga rantai-rantai. Disebutkan belenggu-belenggu itu yang diikat dengannya kepala dan leher. Gimana dalam surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Allah berfirman dalam surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami meletakkan di leher-leher mereka belenggu-belenggu, fahiya ilal azqani fahum muqmahun, maka mereka naam dengan dagunya mendongak ke atas. Fadhajan rahimani wa rahimakumullah. Sementara salasil itu yang dipakai untuk menyeret mereka yang diikat di tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka. Kemudian dengan rantai dan belenggu tersebut, dengan rantai-rantai tersebut diseret di neraka dengan wajah-wajah mereka. Waliyadzubillah. Allah berfirman, yauma yushabuna fid nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Dalam suratul Qamar ayat yang ke-48 Allah menyatakan hari di mana mereka diseret di dalam neraka, di atas wajah-wajah mereka rasakanlah neraka Sakor ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan bukan sekedar diseret di dalam neraka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tetapi wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Wajah penghuni neraka dibolak-balik di dalam neraka ya rahimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang ke-66 sampai 68, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar, hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika mereka berada dalam neraka ini, mereka mengatakan, duhai kiranya dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Menyesal. Menyesalnya tapi apa? Ketika sudah merasakan azab terlambat. Wa qalu rabbana, dan duhai kiranya kami dulu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada rasulnya. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah, di antara siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka. Nah, kemudian di antara siksaan di dalam neraka, sudah habis waktunya. Satu lagi. Nah, disebutkan dalam Sahihul Jami Naam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya di antara siksaan penghuni neraka adalah dikuasakan atas penghuni neraka itu kullu dzubab. Saya ulangi, dikuasakan untuk penghuni neraka itu seluruh dzubab. Apa dzubab itu? Apa dzubab? Dzubab. Dia akan dikerumuni, akan dikumpuli oleh dzubab. Apa? Sok lalat. Sok dikumpuli lalat. Dzubab itu ya kana fi rahimakumullah mencakup lebah, tabuan, apa lagi? Jenisnya apa? Lebah, tabuan. Yang gitu-gitulah. Nah, Rasulullah menyatakan az-zubab kulluha finnar illa an-nahl. Seluruh dzubab, seluruh jenis-jenis serangga yang apa? Yang seperti itu ya, serangga apa namanya? Serangga yang menyengat seperti itu, semuanya kata Rasulullah di neraka kecuali lebah. Kecuali lebah. Semua serangga-serangga yang tabuan ini dan itu, semuanya kata Rasulullah di neraka kecuali lebah. Lebah itu yang untuk madu. Kecuali lebah. Yang lainnya semuanya dikuasakan untuk penghuni neraka. Ya kana fidil rahimani wa rahimakumullah. Hingga mengerikan. Mengerikan. Lebah yang di dunia kecil-kecil dikit aja ngeri kita dikejarnya. Kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini seluruhnya ngumpul. Nah, mengerumuni orang-orang yang ada di dalam neraka. Kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini sementara di antara siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka. Sekali lagi ini untuk supaya menekankan kepada kita penegasan dan menambah keyakinan keimanan kita tentang adanya hari akhir, keimanan adanya neraka dan juga siksaan yang ada di dalamnya, dan itu mendorong kita harapannya untuk semakin taat kepada Allah dan semakin takut juga kepada Allah dari larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih ada sekitar, karena mencatat 22 hukuman yang ada di dalam neraka. Soal lanjutannya pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.